Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan dari kitab Dalail At-Tauhid. 50 su'alan wa jawaban fil aqidah li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang 5 dari rukun Islam. Sudah kita ambil satu di antaranya, yaitu tentang syahadah alla ilaha illallah. Dan yang telah kita sampaikan itu ringkas. Dan pembahasan tentang la ilaha illallah adalah pembahasan yang cukup luas. Kita masuk ke rukun Islam yang kedua. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui pada kaitannya dengan syahadah yang kedua adalah tentang makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah adalah al-iqraru bil lisan wal-i'tiqadu al-jazim bil qalbi. Al-iqrar bil lisan, mengikrarkannya dengan lisan, dengan seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal-i'tiqadul jazimu bil qalbi, kemudian yang kedua, meyakininya dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang mantap dalam hati bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Abdullah, hamba Allah. Maka karena beliau alaihi salatu wasalam adalah hamba Allah, maka tidak boleh kita di dalam memuliakannya, mengagungkannya, sampai kepada tingkat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebut seperti kita mengagungkan dan memuliakan Allah. Tidak boleh kita berikan hak uluhiyah, peribadatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau adalah Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang sempurna dalam ubudiyahnya. Ya. Ubudiyah yang ada pada Rasul adalah ubudiyah khasah. Ya, tidak seperti ubudiyahnya hamba-hamba yang lain. Khusus, istimewa. Sempurna ibadah beliau kepada Allah. Kemudian Rasuluh, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena beliau adalah utusan Allah, maka tidak boleh seorang pun untuk meremehkan beliau. Ya. Meremehkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau diutus untuk seluruh makhluk. Minal jinni wal insi. Dari jenis jin dan manusianya. Ya, tidak terbatas pada jin. Tapi, ataupun tidak terbatas pada manusia. Tapi juga jinnya. Dan yang ketiga, al-amal bimuqtadaha. Mengamalkan konsekuensi dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Jadi makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah adalah bah, mengikrarkannya dengan lisan. Kemudian meyakininya dengan keyakinan yang mantap dengan hati. Kemudian yang ketiga, mengamalkan apa? Konsekuensi dari syahadah Muhammadan Rasulullah. Apa saja konsekuensi dari ucapan seorang hamba yang mengucapkan Muhammadan Rasulullah? Konsekuensinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya yang lain. Kata beliau, ta'atuhu fi ma amar, mentaati segala apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Apakah perintah-perintah yang sifatnya wajib ataupun sunnah, kita taati. Sami'na wa ata'na, kita terima dengan segala macam ketundukan, tidak ada dalam hati kita sedikit pun keraguan. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan yang kedua, membenarkan segala berita-berita yang dibawanya. Dan yang berikutnya, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa an la yu'badallah illa bima syara', agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak disembah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Itulah unsur-unsur dari apa? Konsekuensi syahadah Muhammadan Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Ta'atuhu fima amar. Menaati segala yang diperintahkannya. Dan konsekuensi dari menaati segala perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah mutaba'atuhu. Mutaba'ah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tidak kepada selainnya. Adapun kita mutaba'ah ataupun mengikuti pendapat salafus soleh, para ulama, hal itu karena sebab mereka mengambilnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hakikatnya, kalau kita mengikuti seorang ulama yang mereka membangun ya pendapatnya, nasihatnya di atas hujjah Al-Quran wa sunnah, hakikatnya kita pun mengikuti ya bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi konsekuensi dari ketaatan kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah mengikuti sunnahnya, menjadikan beliau sebagai satu-satunya teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan juga konsekuensi berikutnya dari mentaati beliau alaihi salatu wasallam setelah tadi yang pertama mengikuti sunnah beliau, yang kedua adalah mendahulukan sunnah beliau di atas ucapan-ucapan selainnya. Ya, kita kalahkan segala macam pendapat pendapat manusia, siapapun dia. Ya, kita kalahkan pendapat-pendapat mereka dengan pendapat Rasulullah ataupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang bertakwa, "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi," janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita berani untuk mengunggulkan ataupun mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau sudah sampai, sudah datang kepada kita sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang satu perihal, maka harus kita ambil pendapat beliau ataupun ucapan beliau alaihi salatu wasalam. Ya, meskipun itu bertentangan dengan mazhab kita, keyakinan kita ataupun perasaan kita, apalagi hawa nafsu kita. Demikian yang dicontohkan oleh salafun salih. Ya, Al-Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih, tatkala ada seorang yang datang kepadanya menanyakan, "Wahai Al-Imam, apakah engkau sependapat dengan hadis ini?" Maka beliau berubah wajahnya, murka beliau. Ya, marah besar beliau dengan ucapannya orang ini. Ya, dengan beliau mengatakan, "Apakah engkau melihat bahwasanya aku keluar dari gereja ataupun pada jubahku ada sabuk yang biasa dipakai orang-orang Yahud sehingga aku tidak menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepadaku?" Kata beliau, "Kalau sudah datang sunnah dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, maka ambillah sunnah tersebut dan lemparkanlah pendapatku ke dinding, buang." Demikian pula yang diucapkan oleh mereka para ulama salaf dan a'immahnya. Ya. Itu kan konsekuensi dari apa? Ketaatan kepada perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan Allah mengancam keras mereka-mereka yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya takut mereka-mereka yang menyelisihi sunnah Rasul, perintah ataupun urusan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, untuk tertimpa fitnah, itu kesyirikan. "Aw tusibahum 'adzabun alim," atau tertimpa azab yang pedih, berat ancamannya mereka-mereka yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Sehingga kalau sudah datang keterangan kepada kita dari keterangan hadis beliau atau sabda beliau, maka cukupkanlah dengan hadis tersebut, meskipun itu bertentangan dengan mazhab kita, dengan hawa nafsu kita, ataupun dengan pendapat nenek moyang kita. Ya, jangan sampai kita mengikuti jejaknya mereka, kaum musyrikin jahiliyah, tatkala mereka didakwahi kepada tauhid, ya, disampaikan kepada mereka hujah-hujah yang jelas, maka mereka berhujah dengan nenek moyang mereka. "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun." Kami dapati nenek moyang kami di atas agama. dan kami akan mengikuti agama mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, maka kata Rasul, apakah kalian tetap membebek kepada nenek moyang kalian meskipun kami datang kepada kalian dengan yang lebih lurus, lebih terbimbing dari agama kalian? Kemudian yang kedua dari apa, konsekuensi dari syahadah Muhammadun Rasulullah setelah yang pertama tadi apa, tu'atuhu fima amar, yang kedua tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa saja yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan kita mengakui dan menetapkan risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam, dan juga membenarkan segala berita yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam, berita-berita yang ghaib, apakah yang berkait dengan umat-umat yang terdahulu ataupun umat-umat yang akan datang, apakah yang berkait dengan kejadian-kejadian yang telah lampau ataupun kejadian-kejadian yang akan datang yang belum terjadi. Kita harus yakin bahwasanya itu benar-benar terjadi dan akan terjadi. Ya. Meskipun itu mungkin secara akal tidak bisa difahami. Ya. Sulit untuk kita cerna. Maka kita harus apa? Percaya dan yakini, dan harus kita tahu bahwasanya akal kita ini jangkauannya cetek dangkal. Ya, tidak bisa memahami perkara-perkara yang ghaib. Sehingga harus kita tunduk kepada berita-berita ini boleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Hanyalah yang diucapkan wahyu, yang diwahyukan kepadanya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga tadi apa? Ya. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang menjauhi segala apa saja yang dilarang dan ditanbih serta dicegah darinya. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? An la yu'badallah illa bima syara', agar Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Yani tidak boleh kita melakukan satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan satu ibadah apapun, bentuknya kecil ataupun besar, baik itu yang berkait dengan akidah ataupun yang berkait dengan muamalah ataupun yang berkait dengan apa lagi, akhlak, iya, fiqih, tidak boleh kita melakukannya ibadah tersebut kecuali dengan bimbingan yang diboleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak boleh kita melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah apapun, besar ataupun kecil. Apakah ibadah yang sifatnya mahdhah langsung berkait dengan Allah, shalah ataupun yang lainnya, wa mahdhah, ya, seperti bermuamalah kepada sesama kita, maka semuanya itu harus dibangun dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tidak boleh kita menggunakan tata cara ibadah yang baru yang dibikin-bikin oleh manusia, yang itu munculnya dari istihsanat, anggapan-anggapan baik mereka. Ketika muncul anggapan baik, mereka munculkan satu ibadah yang baru. Ya. Berapa banyak mereka ahlul bid'ah yang mereka membikin ajaran-ajaran baru yang dalilnya hanya kembali kepada istihsanat, anggapan-anggapan baik. Siapa yang bilang bahwasanya maulid Nabi itu jelek? Bukankah di dalam maulid Nabi itu disebutkan tentang Rasulullah, sirahnya beliau? Ya, bukankah dibacakan di dalamnya solawat? Bukankah disebutkan ini dan itu? Ini istihsanat, anggapan-anggapan baik yang muncul dari hawa nafsu mereka. Padahal itu tercela. Ya, tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Ya, dengan apa? Rasul yang terakhir ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma, hari ini, hari Arafah. Ya. Akmaltu lakum dinakum, telah kum sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan juga telah kum sempurnakan nikmatku atas kalian, nikmat agama. Wa raditu lakum al-islam dina, dan telah aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Dikatakan oleh salaf, maka siapa yang dia menambah-nambah dalam agama ini dengan satu bentuk peribadatan, maka sungguh dia telah mencacati agama dan telah mencacati risalah Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan dia telah menuduh Rasul alaihi salatu wasallam mengkhianati apa? Risalah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Al-yaum akmaltu." Tiba-tiba dia mengatakan, "Ini baik." Ya. "Ini baik, ini baik." Padahal itu tidak sama sekali diajarkan ataupun dicontohkan oleh beliau dan salafus saleh. Dengan ini dia menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Ada di sana kebaikan-kebaikan syariat-syariat yang beliau belum sampaikan. Yaitu apa? Yang mereka anggap baik itu. Ini baik. Kalau ditanya mereka, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya? Tidak. Iya. Tidak mengajarkannya. Tahu mereka juga Rasulullah tidak mengajarkannya. Iya. Terus mereka katakan baik. Iya. Berarti mereka apa? Menuduh Rasulullah mengkhianati risalah karena ada sebagian yang beliau simpan tidak sampaikan dari kebaikan. Tentunya ini tuduhan yang sangat keji. Iya, sehingga mereka-mereka yang melakukan satu kebid'ahan itu mencacat ya apa? Syahadahnya anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kalau kamu meyakini bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah yang amanah yang menyampaikan risalah, ya jangan kau bikin ajaran-ajaran baru yang sama sekali tidak dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang berikutnya ditambahkan, ta'zimuhu wa tauqiruh, membesarkan dan memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Sesungguhnya kami wahai Rasul alaihi salatu wassalam mengutusmu, "Inna arsalnaka syahidan," sebagai saksi atas manusia. Nanti di hari kiamat beliau akan didatangkan menjadi saksi atas umatnya. "Syahidan wa mubasysyiran wa nadzira," sebagai pemberi kabar berita gembira dan peringatan. Pemberi kabar gembira bagi kaum mukminin yang menyambut dakwah beliau, dan pemberi peringatan atas mereka kaum pembangkang dari kufar ataupun orang-orang musyrikin. "Litu'minu billahi wa rasulih," agar mereka, kalian manusia, kaum mukminin khususnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. "Wa tu'azziruhu," memuliakan Rasul. "Wa tuqiruhu," mengagungkannya. Ya. "Wa tusabbihuhu bukratan wa asila," dan juga menyucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Nah itu. Kita muliakan, ya. Kita besarkan Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi ingat, tidak ada apa? Tafrid wal ifrat. Ifrat berlebih-lebihan mengagungkan Rasulullah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sehingga beliau disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Ya, ini apa? Adalah kesyirikan ya, yang menimpa umat ini sebagaimana menimpa dulu kaumnya Nabi Isa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras kita dari berlebih-lebihan di dalam memuliakan beliau. "La tuturuni kama atrati al-Nasara Isa bin Maryam." Ya, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana dahulu kaum Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji nabinya Isa sehingga menjadikannya sebagai apa? Tuhan. Kemudian setelah itu, "Innama ana abdun." Ya, hanyalah saya abdun, hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah, "Abdullah wa Rasuluh," hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hamba Allah maksudnya ya tidak dipertuhankan, Rasulnya ya tidak dihinakan, dimuliakan. Kita muliakan beliau karena beliau adalah makhluk yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat besar jasanya kepada kita. Ya, sangat besar jasanya kepada kita, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kemudian juga mahabbatuhu, mencintai beliau alaihi salatu wasalam, melebihi cinta kita kepada segalanya. Melebihi cinta kita kepada harta kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri kita dan segalanya. Demikian yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belumlah sempurna iman kalian hingga aku lebih dicintai olehnya ketimbang harta bendanya, ketimbang anak-anaknya, ketimbang manusia seluruhnya. Ya, kita harus lebih mencintai beliau dari segala-galanya. Ya, dan yang namanya cinta itu akan datang ujian padanya. Terbukti terlihat jelas cinta kita kepada Rasul sejauh mana tatkala ada ujian. Ya, seperti ketika kita dihadapkan dengan keuntungan dunia. Seperti di waktu sholat Jumat ada di situ keuntungan dunia. Seperti seorang yang dia punya toko, pas adzan Jumat, adzan yang kedua, tokonya laris banyak, ya pembeli yang mau beli. Bagaimana? Mana yang dia akan dahulukan? Terlihat di situ cinta dia. Mana yang lebih besar? Kepada harta atau apa? Kepada sunnah Rasul, perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Juga ketika istrinya, keluarganya meminta sesuatu yang itu bertentangan dengan sunnah Rasul, ya, mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, di situ kelihatan mana yang dia dahulukan. Apakah keinginan anaknya, istrinya, ataupun perintah Allah dan Rasulnya. Di situ tampak. Ya, tampak. Nah, mungkin itu dulu yang kita bisa sampaikan untuk kesempatan ini. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan kepada rukun Islam yang ke-3 ya. 4 dan yang ke-5. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.